الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد فإخوتي في الله حفظني وحفظكم الله melanjutkan kembali pembahasan kitab Tauhid, di mana kita masih pada bab qaulillahi ta'ala yadunnuna billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Wa fi hadzal bab, dan pada bab ini al-musannifu rahimahullahu ta'ala ingin menjelaskan bahwasanya min tamamil iman, di antara bentuk kesempurnaan keimanan seorang kepada Allah subhanahu wa ta'ala adalah selalu berhusnudhan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berbaik sangka. Begitu pula di antara perkara yang mengurangi atau bahkan menghancurkan ketauhidan seseorang adalah sikap su'udhan, sikap buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berprasangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan hal-hal yang tidak layak disematkan, dinisbahkan kepada Allah tabaraka ta'ala. Dan kita sampai pada penukilan al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala dalam al-imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala berkaitan dengan ayat fi suratil Fath, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Adh-dhannina billahi dhanna sawu 'alaihim da'iratus sawu." Mereka adalah orang-orang yang berprasangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan prasangka yang buruk. Maka bagi mereka lah keburukan. Kita baca ucapan al-imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala fil ayatil ula. Berkata al-imam Ibnul Qayyim pada ayat yang pertama, fusira hadha dhann bi annahu subhanahu la yansuru rasulahu wa anna amrahu sayatmahil, wa fusira bi annahu aw bi anna ma asabahu lam yakun bi qadarillah wa hikmatihi, wa fusira bi inkaril hikmah wa inkaril qadar wa inkar an yutimma amra rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa an yudhhirahu ala ad-din kullih. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan maksud dan makna serta contoh dari sikap buruk sangka kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Berkata Imam Ibnul Qayyim, ditafsirkan su'udhan, yaitu bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong Rasulnya. Dan bahwasanya urusannya Rasul sallallahu alaihi wasallam akan sirna. Begitu pula ditafsirkan bahwasanya apa yang menimpa kepada dirinya, kepada seorang, tidak berdasarkan takdir dan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala serta hikmahnya. Ditafsirkan dengan mengingkari hikmah, ditafsirkan dengan mengingkari takdir. Begitu pula ditafsirkan dengan mengingkari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menyempurnakan urusan Rasulnya. Mengingkari bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan menolong agama Rasul sallallahu alaihi wasallam, menampakkan agama Rasul sallallahu alaihi wasallam di atas seluruh agama. Maka pada ucapan beliau ini rahimahullah ta'ala, beliau membawakan beberapa tafsirul ulama berkaitan dengan maksud su'uban. Yang pertama, di antara bentuk su'uban kepada Allah subhanahu wa ta'ala, berprasangka bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menolong Rasulnya, meninggalkan Rasulnya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala menjanjikan an-nusrah wal falah li Rasul sallallahu alaihi wasallam wa atba'ihi. Padahal Allah Subhanahu wa taala menjanjikan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, begitu pula para pengikutnya, dengan kemenangan. Maka ketika orang-orang musyrikun melihat kejadian-kejadian, ataupun orang-orang munafikun melihat hal-hal yang itu seakan-akan Islam sedang kalah, Islam sedang berada di bawah, dan orang-orang kufar mereka mendapatkan kemenangan. Orang-orang yang lemah keimanannya, mereka berprasangka bahwasanya ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala meninggalkan rasulnya, meninggalkan agamanya. Maka ini di antara bentuk su'ubon. Atau juga ditafsirkan bahwasanya di antara bentuk su'ubon kepada Allah Subhanahu wa taala, segala sesuatu yang terjadi atau menimpa kepada seorang tidak dengan takdir dari Allah Subhanahu wa taala, tidak dengan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala, atau mengingkari hikmah. Segala sesuatu yang terjadi atau menimpa kepada dirinya, musibah yang menimpa kepada dirinya, tidak terkandung hikmah padanya. Dan ini sebagaimana telah kita contohkan pada pertemuan sebelumnya, kalau kita mau memperhatikan kathiru minan nas, kebanyakan atau banyak dari orang-orang yang jauh dari agama Allah Subhanahu wa taala, muncul pada mereka su'udzan kepada Allah Subhanahu wa taala, mengingkari hikmah. Mereka mengatakan ketika mendapatkan musibah, ujian, cobaan dalam berbagai macam bentuknya, entah itu ujian dari sisi finansial atau fisik atau keluarganya atau banyak hal, menyangka, mengira bahwasanya dirinya itu terus-menerus mendapatkan penderitaan dan mendapatkan ketidakadilan, sehingga yang terjadi pada dirinya adalah sesuatu yang seharusnya tidak terjadi, merupakan bentuk ketidakadilan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya di sana tidak ada hikmah dari Allah Subhanahu wa taala yang bisa dipetik, bisa diambil ibrahnya oleh seorang. Maka ini juga bentuk su'uban kepada Allah Subhanahu wa taala, dan sikap ini termasuk kabirah min kabairid dzunub, termasuk dosa besar. Berprasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala ini adalah sikap yang menunjukkan lemahnya dia di dalam beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak tahu siapa Rabb-nya, tidak tahu siapa penciptanya yang ketika menentukan satu hal itu pasti mengandung hikmah. Wa min asma'illah subhanahu wa ta'ala al-hakim. Di antara nama Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha hikmah. Dalam setiap ketentuan, perbuatan dan takdirnya pasti ada hikmahnya. Nah. Maka kata al-musannif atau kata al-imam al-qayyim rahimahullah ta'ala, wa hadha huwa dhannus sawu. Maka inilah prasangka buruk, alladzi dhannahul munafiqun wal musyrikun fi suratil fath. Inilah prasangka buruk yang berprasangka dengannya orang-orang munafiqun dan orang-orang musyrikun di dalam surat al-fath, yaitu pada firman Allah Subhanahu wa taala, adhannina billahi dhannasau, mereka orang kufar, begitu pula orang-orang munafiqun yang berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang buruk. Ini maksudnya. Kemudian kata beliau, wa innama kana hadha dhanna sau, dan ini disebut sebagai su'udhan, prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa taala, li annahu dhannun ghairu ma yaliqu bihi subhanahu, karena itu adalah sebuah prasangka yang tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala, prasangka yang tidak layak dengan hikmahnya. Wa ma yaliqu bi hikmatihi wa hamdihi wa wa'dihi shadiq, tidak layak dengan hikmahnya, pujian-pujian kepadanya dan janji Allah Subhanahu wa taala yang pasti benar. Sehingga Maksudul musannif atau maksud Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala menjelaskan su'ban adalah dhon yang tidak layak disematkan, dinisbahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik itu berkaitan dengan hikmahnya, atta'an fi hikmatillahi subhanahu wa ta'ala, menuduh, mempertanyakan takdir dan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala, kenapa saya harus begini, kenapa saya harus mendapatkan musibah ini, dan yang semisalnya. Ini adalah su'ban kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Prasangka bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala ketika mentakdirkan kepada dirinya musibah, hal yang tidak menyenangkan kepada dirinya, berprasangka bahasanya ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala tidak mencintai dirinya, Allah meninggalkan dirinya, Allah merendahkan dirinya, Allah subhanahu wa ta'ala bersikap tidak adil, wal'iyadubillah. Kemudian kata al-musannif atau kata Imam Al-Qayyim. Faman dhanna annahu yudilu al-batila 'ala al-haqqi idalatan mustaqirrah yatmahillu ma'aha al-haqq aw ankara ay yakuna ma jara biqada'ihi wa qadarihi wa ankara ay yakuna qadaruhu li hikmatin balighah yastahiqu 'alaiha al-hamd bal za'ama anna dhalika li mashi'atin mujarradah فَذَلِكَ ظَنُّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَوَيْلُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ. Maka barang siapa yang berprasangka bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala akan mengangkat kebatilan di atas kebenaran terus menerus, yang dengannya al-haq itu akan sirna, al-haq itu tidak akan ditolong, atau mengingkari bahasanya apa yang terjadi itu dengan ketentuan dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau mengingkari bahwasanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak mengandung hikmah yang sempurna, yang dengannya Allah subhanahu wa ta'ala berhak untuk mendapatkan pujian. Bahkan dia menyangka bahwasanya hal tersebut semata-mata keinginan dari Allah subhanahu wa ta'ala tanpa ada hikmah padanya. Maka yang seperti ini kata Al-Imam Ibnu Qayyim, "Dzalika dhannul ladzina kafaru, fawailul ladzina kafaru minan nar." Maka seperti itulah prasangkanya orang-orang yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan celaka bagi orang-orang yang kufur disebabkan karena mereka masuk neraka. Kemudian kata beliau, "Wa aktsarun nas yadunnuna billahi dhanna sau." Bima yahtassu bihim. Dan kebanyakan manusia, setelah beliau menjelaskan, menerangkan apa itu diantara bentuk su'udan kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan hakikat bentuk su'udan kepada Allah, beliau menjelaskan wakil realita yang beliau lihat, beliau hadapi. Dan ini di zaman beliau, di zaman ketika ilmu itu masih banyak, di zaman ketika ulama itu masih banyak, apalagi di zaman kita. Tentunya hal yang seperti ini lebih menyebar, yaitu sikap-sikap su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa aktsarun nas yadunnuna billahi dhanna sau fi ma yahtassu bihim. Dan kebanyakan manusia mereka berprasangka kepada Allah Subhanahu wa taala dengan prasangka yang buruk berkaitan dengan perkara-perkara yang khusus bagi mereka, hal-hal yang berkaitan dengan diri-diri mereka. Wa fi ma yaf'aluhu bi ghairihim. Begitu pula yang mereka lakukan dengan selain mereka. Wala yaslamu min dhalika illa man 'arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi wa mujiba hikmatihi wa hamdihi. Dan tidak ada yang bisa selamat dari sikap su'udzon seperti ini kecuali orang-orang yang tahu, mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama serta sifat-sifatnya, dan tahu konsekuensi dari hikmah dan pujian-pujian dari bagi Allah Subhanahu wa taala. Yani beliau menjelaskan bahwasanya rahimahullahu taala realita yang beliau hadapi, banyak orang mereka justru su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu yang berkaitan dengan diri mereka, musibah yang menimpa kepada mereka, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak adil. Allah Subhanahu wa taala kenapa mentakdirkan seperti ini kepada saya? Dan ini kalau kita mau lihat di sebagian masyarakat, masyarakat awamun nas, orang-orang yang jauh dari agama, muncul hal yang seperti ini. Kenapa ini terjadi kepada saya? Nah, harusnya tidak seperti ini. Ini tidak adil. Ini su'uban. Bahkan kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala, wala yaslamu min dhalik. Dan tidak ada yang bisa selamat dari prasangka buruk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kecuali orang-orang yang tahu, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenal nama-nama serta sifat-sifatnya. Dan yang seperti ini mengisyaratkan kepada kita, mengasung kepada kita untuk belajar, mengilmui tentang al-ilmu billahi subhanahu wa ta'ala, berkaitan dengan ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala. Li'ana al-ilma billahi subhanahu wa ta'ala la syak asyraful ulum. Karena ilmu tentang Allah Subhanahu wa ta'ala, siapa Rabb kita, mengenal nama-nama serta sifat-sifatnya, itu adalah ilmu yang paling afdal. Ilmu yang menjadi asas seluruh kebaikan. Karena ketika seorang tahu siapa Rabb-nya, tahu siapa penciptanya, tahu konsekuensi dari kesempurnaan nama-nama serta sifat-sifat Allah Subhanahu wa ta'ala, akan timbul dari situ ketundukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan timbul dari situ ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan timbul dari situ rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bersumber darinya seluruh kebaikan-kebaikan. Namun berbeda halnya ketika seorang itu tidak tahu Rabb-nya, tidak tahu siapa Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia akan sangat mudah sekali meremehkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, akan meninggalkan perkara-perkara yang wajib bagi dirinya. Begitu pula akan bermudah-mudahan untuk terjatuh di dalam keharaman. Dan kebanyakan orang seperti ini kondisinya. Tahu sebuah perkara itu haram, tidak boleh. Tapi masih saja mereka lakukan. Kenapa? Karena rasa takut mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kurang. Kurang mengenal siapa Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu pula ketika tahu bahwasanya ini wajib. Sholat itu wajib. Bahkan perintah yang paling ditakid, paling ditekankan di dalam agama. Sampai-sampai sebagian ulama, dan ini pendapat yang rajih, berpendapat dengan kafirnya orang yang meninggalkan sholat. Bahwasanya orang yang tidak sholat bukan muslim, bukan mukmin. Bahkan di antara mereka pun berpendapat, di antara mereka ada yang berpendapat meninggalkan satu sholat saja secara sengaja dan tanpa udur, bahwa kafir. Dia kafir. Tapi banyak dari kalangan kaum muslimin, awamun nas, hadahumullah, mereka bermudah-mudahan untuk meninggal atau meninggalkan sholat. Tahu itu wajib, tahu itu harus dilakukan, tapi mereka meninggalkannya. Kenapa? Karena mereka jahil kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau seandainya di dalam kalbu mereka tertanam pada diri-diri mereka ta'zimullah Subhanahu wa ta'ala, pengagungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, mengenalkan kepada mereka Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tentunya hal-hal yang seperti ini akan ternafikan. Karena Rasulullah SAW bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluha al jasadu kullu, wa idza fasadat fasada al jasadu kullu, ala wa hiyal qalb. Ketahuilah bahwasanya di dalam sebuah jasad ada segumpal daging, yang apabila segumpal daging ini baik, maka seluruh anggota badannya ikut baik. Tapi ketika segumpal daging ini jelek, maka seluruh anggota badannya pun akan jadi jelek. Ketahuilah itu kalbu. Maka ketika kalbu, hati seorang itu diisi dengan keimanan kepada Allah, ketakutan, ketakwaan, ilmu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan bersumber dari situ, akan muncul dari situ segala macam bentuk ketakwaan. Matanya betul-betul dijaga lillahi subhanahu wa ta'ala. Lisannya betul-betul dijaga lillahi subhanahu wa ta'ala. Pendengarannya akan dijaga lillahi subhanahu wa ta'ala. Tangannya akan dijaga dan hanya digunakan untuk perkara-perkara yang mendatangkan keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, menjaga tangannya dari hal-hal yang mendatangkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sumber kebaikan. Walida, dan oleh karena itu penting bagi seorang pendidik, seorang yang barakallahu fikum mengasuh, mentarbiyah, dan itu berlaku pada seluruh kalangan, bukan semata-mata seorang ustadz atau seorang mudarris, tapi itu berlaku kepada kita semua yang memiliki generasi penerus. Sangat penting untuk kita mendidik, menanamkan kepada anak-anak kita tentang ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana ini yang dicontohkan dan dibimbingkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik anak-anak kecil di zaman beliau dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mendidik Mu'adz bin Jabal yang notabene beliau itu masih kecil. Ya Mu'adz, atadri ma haqqullah 'alal ibad wa ma haqqul 'ibadi 'alallah? Wahai Mu'adz, apakah kamu tahu apa itu haknya Allah Subhanahu wa taala yang wajib untuk ditunaikan oleh setiap hambanya? Wa ma haqqul 'ibadi 'alallah, begitu pula hak yang didapatkan oleh setiap hamba atas Allah Subhanahu wa taala. Ditanamkan kepadanya tauhid, ditanamkan kepadanya hak yang mereka harus laksanakan. Begitu pula ketika mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang ketika itu juga masih kecil, ya gulam ini u'alimuka kalimat, wahai gulam, wahai anak kecil, sesungguhnya aku akan mengajarkan kepada dirimu beberapa kalimat. Yahfadzillah yahfadzka, jagalah Allah, jagalah syariat, jagalah agama Allah Subhanahu wa taala, yahfadzka, maka niscaya Allah Subhanahu wa taala akan menjagamu. Tanamkan kepada anak-anak rasa takut kepada Allah, tanamkan kepada anak-anak rasa ketakwaan, pengagungan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semata-mata target di dalam pendidikan anak itu bahwasanya anak masalan dianggap sukses, dianggap berhasil ketika sebelum masuk umur 5 tahun mereka sudah membaca Al-Quran. Ini syai'un jayyid, ini perkara yang bagus. Tapi bukan semata-mata itu targetnya. Atau masalah sebelum mereka masuk ke usia banin, banat, usia SD, ditargetkan sudah hafal 30 juz. Hadza syai'un jayyid, ini perkara yang bagus, tapi bukan semata-mata itu tujuannya. Bukan itu target utamanya. Bukan itu keberhasilannya. Atau ditargetkan anak sebelum masuk pada usia SD sudah membaca dan menulis. Ini perkara bagus, perkara yang kita berlomba-lomba untuk menanamkan anak kepadanya. Tapi bukan itu tujuan utamanya. Tujuan utamanya bagaimana menanamkan kepada anak, pertama kali tanamkan kepada mereka siapa Allah Subhanahu wa taala. Dikenalkan kepada mereka Rabb-nya, dikenalkan kepada mereka penciptanya, dikenalkan kepada mereka hak dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga dari situ ketika mereka sudah muncul pada diri mereka sejak dini, sejak kecil mereka diukir untuk pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka secara otomatis nanti mereka terbiasa untuk melaksanakan ketakwaan, amalan soleh dengan diri sendiri, dengan kesadaran, tanpa perlu ayo dikejar-kejar, ayo dioyak-oyak. Membiasakan anak untuk melakukan amalan soleh, ini bagus. Perkara yang bagus. Dan ini perkara yang juga diajarkan kepada Rasul, diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Gimana kita diperintahkan untuk menyuruh anak-anak kita untuk sholat ketika mereka usianya masih 7 tahun, walaupun belum wajib sekalipun. Anak-anak umur 7 tahun belum wajib. Begitu pula diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dipukul ketika umurnya sudah 10. Artinya kalau umurnya sudah 10 tahun tapi masih meninggalkan sholat, bermudah-mudahan masalah sholat, orang tua boleh berhak untuk memukuli anaknya sebagai bentuk hukuman, sebagai bentuk pendidikan. Bahwasanya masalah sholat itu tidak boleh sembarangan, tidak boleh bermudah-mudahan. Nah, orang tua berhak. Tapi pembiasaan ini ketika tidak diiringi atau tidak dilandasi atau tidak didasari dengan penanaman terkait dengan al-iman, penanaman terhadap ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kebiasaan tersebut akan seperti aktivitas yang kosong, semata-mata aktivitas yang mereka itu tidak tahu maksudnya, tidak tahu intinya, tidak tahu tujuannya. Dan ini akan mudah hilang, apalagi ketika sudah lolos dari pengawasan kita, sudah mulai hilang dari mata-mata kita, sudah mulai mereka bisa keluar sendiri. Nah, atau mereka sudah mulai bisa eksplorasi. Pembiasaan-pembiasaan yang baik ini ketika tidak diiringi dengan hal tersebut, ini akan mudah hilang, akan mudah tercemari, akan mudah hilang dengan pengaruh-pengaruh jelek dari luar. Tapi hal tersebut akan lebih kuat, lebih kokoh pembiasaan anak sejak kecil untuk beramal soleh. Ini akan lebih kuat, lebih kokoh ketika mereka sadar maksud dari ibadah mereka, maksud dari amalan soleh mereka. Maksudnya sholat itu untuk apa? Maksudnya diperintahkan untuk membaca Al-Quran itu untuk apa? Kalau mereka tahu, kalau mereka paham sudah dari kecil, sedikit demi sedikit. Maksudnya sholat karena itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ingin masuk surga, tentunya penjelasan ini disesuaikan dengan pemahaman anak-anak masing-masing. Tapi maksudnya di sini kita ingin memberikan pengertian bahwasanya wajib bagi kita para pendidik seluruhnya dari segala kalangan untuk pendidikan itu diprioritaskan, diutamakan dari sisi penanaman iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya tidak mengesampingkan hal-hal yang lain. Bukan pendidikan baik bagus itu semata-mata anaknya selesai hafalan Al-Qur'an kurang dari 10 tahun. Bukan semata-mata itu. Pendidikan bagus ketika sekolahnya, manajemennya tertata rapi. Belum usia banin, banat, mereka sudah bisa membaca Al-Quran. Sudah menghafal beberapa surat, bahkan sebagainya bisa menghafal juz amma. Tidak semata-mata itu. Tidak semata-mata itu. Tapi yang lebih ditekankan, bahasanya menanamkan kepada anak al-imanu billahi subhanahu wa ta'ala sejak bidayati talabihim, sejak mereka awal kali belajar. Nah, kemudian kita kembali lagi pembahasan. Wala yaslamu min dzalika illa man arafa Allah wa asma'ahu wa sifatihi. Dan tidak ada yang bisa selamat dari hal-hal yang seperti ini, su'udzon kepada Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang tahu siapa Allah Subhanahu wa taala, tahu nama-namanya serta sifat-sifatnya. Begitu pula tahu mujibah hikmatihi wa hamdi, konsekuensi dari hikmahnya dan pujian-pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini memberikan isyarat sekali lagi kepada kita, penting untuk kita mempelajari ilmu kepada Allah Subhanahu wa taala, ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala. Nah, kata Imam Al-Qayyim, "Faly'tani al-labibun nas li nafsihi bihadha." Maka hendaknya orang yang cerdas, orang yang bernasihat, yang punya nasihat, itu hendaknya dia perhatian terkait hal ini pada dirinya sendiri. Kata beliau, memeriksa dirinya sendiri. Waliyatub ilallahi wa yastaghfiruhu min dhannihi bi rabbihi dhanna sawa. Dan hendaknya dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dari prasangka buruk kepada Rabb-nya, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka setelah kita mempelajari, memahami apa itu su'udzon, contoh-contohnya, yang paling penting dari hal itu adalah kita setelah itu memperhatikan apakah kita terjatuh dari hal-hal yang seperti itu dalam praktek keseharian kita. Ketika kita mendapatkan musibah, cobaan, apakah kita itu lebih mengedepankan husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala ataukah justru muncul prasangka-prasangka buruk? Nah, kemudian kata beliau, "Wala fatasta man fatasta, la ra'aita indahu ta'annutan 'ala al-qadar wala wa mulamatan lahu." Dan kalau seandainya kamu perhatikan orang-orang, kata beliau, maka pasti kau akan melihat pada dirinya ta'annut, sikap berlebihan terhadap takdir, celaan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa mulamatan lahu, dan sikap celaan kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Wa annahu kana yanbaghi ay yakuna kadza wa kadza. Dan dia mengira bahwasanya yang harusnya itu seperti ini dan seperti itu. Banyak kalau kita memperhatikan orang-orang seperti itu kondisinya ketika mendapatkan musibah. Pemasalan seorang istri ketika meninggal suaminya, sangat dicintai, sangat dekat dengan dirinya meninggal. Kemudian dia sedih. Dan kesedihan itu perkara yang wajar, sebagaimana telah kita pelajari. Wajar. Tapi wajib untuk seorang ketika mendapatkan musibah untuk bersabar. Dan diantara bentuk sabar adalah habsu qalbihi, dia menahan dirinya untuk bersu'ubon kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun kebanyakan orang justru tidak seperti itu, tidak bisa sabar ketika mendapati keluarganya meninggal, suaminya atau anaknya misalnya yang sangat dia cintai. Kenapa harus mati? Sejak kecil kok mati? Mending saya saja yang mati. Dari kalau bisa suruh milih, mending saya yang mati. Ini seakan-akan bahwasanya dia protes bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan keluarganya, anaknya, suaminya atau siapapun itu yang dia cintai meninggal, itu tidak pantas, itu tidak boleh, itu tidak harus. Nah, padahal kalau seorang itu menghadapinya dengan sabar, menghadapinya dengan barakallahu fikum, mengedepankan husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, dia akan mendapatkan khairan katsira. Mendapatkan kebaikan yang sangat banyak. Wal aqibatu lil muttaqin, dan hasil yang baik itu bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, sebagaimana ini terjadi pada Ummu Salamah. Ummu Salamah ketika suaminya meninggal, dia bersabar, dia menghadapinya dengan sabar. Berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diganti dengan yang lebih baik. Akhirnya Allah kabulkan, Allah jadikan beliau radhiyallahu taala anha istri dari khairun nas wa afdhalun nas fil ard. Allah jadikan beliau radhiyallahu taala anha sebagai istri pendamping Rasul sallallahu alaihi wasallam fid dunya wa fil jannah, digandengkan dan dipasangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan makhluk yang paling mulia, yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini adalah buah dari seorang ketika menghadapi musibah itu dengan sabar. Allah Subhanahu wa taala pasti akan menggantikan dengan sesuatu yang lebih baik. Tapi ini bagi orang-orang yang bisa menghadapinya dengan sabar, dengan takwa. Tapi kebanyakan orang sebagaimana kata Imam Al-Qayyim rahimahullah taala tidak seperti itu. Tidak seperti itu. Itu di zaman beliau. Apalagi di zaman kita. Wa mustaqilun wa mustakthir. Maka ada yang porsinya sedikit, ada yang porsinya banyak sikap su'uban ini. Fatish nafsan. Maka perhatikan dirimu. Hal anta salim, apakah dirimu itu bisa selamat? Fa in tanjumin di azimatin. Wa illa fa inni la ikhraluka najia. Nah. Maka apabila engkau selamat dari sikap seperti ini, maka kamu selamat dari sesuatu yang sangat besar. Namun kalau tidak selamat, fa inni la ikhraluka najia, maka saya tidak meyakini bahwasanya dirimu itu akan selamat. Dengan ini alhamdulillah kita selesai dari bab Qulillahi tabaraka ta'ala yadhununa billahi ghairal haqqi dhannal jahiliyah. Kemudian kita lanjutkan yang berikutnya. Al-musannifu rahimahullahu ta'ala babu ma jaa fi munkiril qadar. Bab asar-asar atau dalil-dalil yang warid berkaitan dengan para pengingkar takdir. Maksud al-musannif rahimahullah ta'ala di dalam bab ini ingin menjelaskan bahwasanya tidak beriman kepada takdir adalah perkara yang dapat menghancurkan al-iman. Bilkulliyah, menghancurkan dasar keimanannya, tidak dianggap sebagai mukmin muslim ketika tidak beriman kepada takdir. Karena al-imanu bilqadar min usulil iman. Karena beriman kepada takdir termasuk dari pokok-pokok keimanan yang wajib dan harus diimani. Apabila tidak diimani, fahuwa laisa bimumin. Sebagaimana kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-imanu an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrih. Keimanan adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasulnya, hari akhir, dan kau pula beriman kepada takdir yang baik atau yang buruknya. Yani yang dirasa itu baik untuk diri seorang atau dirasa buruk. Oleh karena itu, suatu ketika di akhir zaman sahabat, ketika sebagian tabi'in hendak meminta fatwa dari para sahabat terkait dengan munculnya firqah yang disebut Qadariyah. Firqah yang disebut Qadariyah, yakni firqah yang mengingkari takdir. Ada sebagian tabi'in yang menghadap atau bertanya kepada salah seorang sahabat, yaitu Abdullah ibnu Umar, menjelaskan, meminta fatwa terkait dengan firqah ini. Di mana dijelaskan bahwasanya firqah ini orang-orang yang ahli ibadah, baca Al-Qur'an begini dan begitu. Ahli ibadah. Walakinnahum yaquluna annal amra unuf. Namun mereka mengatakan bahwasanya perkara ini muncul begitu saja di luar takdir dari Allah Subhanahu wa taala tanpa diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu. Yani mereka tidak beriman kepada takdir. Kondisinya seperti apa orang-orang seperti ini? Ya, rajin ibadah, rajin sholat, baca Al-Qur'an, tapi pendapat mereka, mereka tidak beriman kepada takdir. Maka kata Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, "Walladzi nafsi Ibnu Umar biyadi" لو كان لأحدهم مثل أحد ذهب ثم أنفقه في سبيل الله ما قبله الله منه حتى يؤمن بالقدر. Maka demi zat yang jiwa Ibnu Umar di tangannya, kalau seadanya ada di kalangan mereka orang-orang Qadariyah yang tidak beriman kepada takdir, mereka punya segunung emas, kekayaannya melimpah ruah, bukan emas sekilo dua kilo, segunung. Nah, hartanya melimpah, luar biasa. Mungkin kalau di zaman sekarang lebih kaya dari orang terkaya di zaman sekarang. Nah, hartanya itu gunung emas. Kemudian thumma anfaqahu fi sabilillah. Kemudian dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya ada di kalangan mereka, mereka punya segunung emas. Kemudian mereka infakkan, sedekahkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, seluruh hartanya itu diinfakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ma qabilah Allah minhu. Maka niscaya, kata Ibnu Umar, Allah tidak akan terima sedekahnya tersebut hatta yu'mina bil qadar, sampai mereka mau bertobat dan beriman kepada takdir. Artinya, kata para ulama di sini, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma menghukumi kafirnya orang-orang Qadariyah. Karena beliau berpendapat orang-orang yang mengingkari takdir, ketika mereka beramal tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang amalannya tidak diterima, amalan solehnya, amalan kebaikannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang kufur. Nah, orang-orang kufur walaupun mereka berbuat baik, mereka tidak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, tidak mendapatkan ganjaran di akhirat. Walaupun terkadang Allah Subhanahu wa taala membalas mereka di kehidupan dunia. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha adil. Maka orang-orang kufar sekalipun, orang-orang yang kafir tidak beriman kepada Allah sekalipun, ketika berbuat baik dengan berbagai macam bentuk kebaikan, membantu ini dan itu, berbuat baik, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan membalasnya di dunia. Adapun fil akhirah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak memberikan kepada mereka pahala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadinna ma amilu min amalin, waja'alnahu haba'an manthura. Dan kami tampakkan kepada mereka apa yang dulunya mereka amalkan. Allah subhanahu wa ta'ala menampakkan kepada orang-orang kufar amalan-amalan baik mereka pada hari kiamat. Waja'alnahu haba'an manthura. Dan kami jadikan amalannya, kebaikan-kebaikan yang dulu mereka lakukan, seperti debu yang berterbangan. Kenapa? Karena tidak didasari keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak didasari atas Islam. Tidak mau berislam kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa man yabtaghi ghayra al-islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati min al-khasirin. Barang siapa yang mencari selain Islam itu sebagai agama, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima seluruh amalannya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amal ibadahnya tidak diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa fil akhirah minal khasirin. Dan dia di kehidupan akhirat termasuk orang-orang yang merugi. Maka seorang mukmin mahma amil minal ma'asi, maka seorang mukmin walaupun dia berbuat apapun dari kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, jahat sekalipun, tapi masih ada kadar keimanan setipis apapun, khairun min musyrik, lebih baik daripada seorang yang kafir walaupun baik, walaupun bagus akhlaknya. Nah, karena seorang mukmin walaupun punya kekurangan, punya dosa, dia masih punya iman kepada Allah subhanahu wa ta'ala, masih tunduk kepada Rabbnya, masih percaya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan seorang mukmin dijamin untuk masuk surga. Walaupun mungkin karena kadar kemaksiatannya, orang tersebut akan diadab oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kalau tidak Allah ampuni. Tapi orang-orang kufar, walaupun sebaik apapun mereka, kebaikan mereka tidak dilandasi atas keimanan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, sehingga amalan mereka seluruhnya habib. Dan dari sini, kita mengerti batilnya ucapan sebagian orang yang mengatakan diri mereka itu maju di dalam berpikir. Maju di dalam berpikir. Sebagiannya mengatakan bahwasanya, mending saya dipimpin oleh seorang yang kafir, tapi dia adil. Tapi dia jujur, tapi dia begini dan begitu. Dibanding dipimpin oleh seorang mukmin, tapi korupsi, tapi begini, tapi begitu. Seorang kafir yang bagus akhlaknya begini dan begitu lebih baik daripada orang mukmin tapi korupsi, tapi dusta, tapi begini, tapi begitu. Walaks, malah justru sebaliknya, Allah sendiri yang berfirman, wala 'abdun mu'minun khairun min musyrik. Allah sendiri yang berfirman, seorang hamba, seorang budak, seorang yang dianggap di mata orang itu sebagai barang, budak itu hitungannya sebagai barang, harta, bisa dijual belikan, yang dianggap sebagai barang sekalipun, tapi dia mukmin, khairun min musyrikin, lebih baik daripada seorang musyrik. Walau a'jabakum, walau orang musyrik tadi menakjubkan kalian, membuat kalian takjub, bagus akhlaknya, baik begini dan begitu. Fa al mu'min mahma amil min sayyi'at wal ma'asi khairun 'indallahi min al kufar. Maka seorang mukmin walaupun dia melakukan apapun dari kemaksiatan, dari dosa, bukan berarti ini ikrar pembolehan kepada orang-orang mukmin untuk berbuat maksiat, tapi apabila dibandingkan seorang mukmin yang walaupun dia jahat, ahlul ma'asi, pelaku maksiat, itu jauh lebih baik di sisi Allah, di mata Allah subhanahu wa ta'ala dibanding seorang yang kafir walaupun baik. Nah, wallahu ta'ala a'lam bishawab. Naktafi bihadzal qadar wa ma bahas hadzal bab fa insyaallah fi tarjih qadim bi idznillah. Wa sallallahu wasallam wa barak ala nabiyyina Muhammad.